Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah atas segala berkat nikmat karunia Allah SWT, kita bisa beribadah kepada Allah, kita juga bisa berkumpul kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, yang mana kita sempat libur sekitar 6 satu pekan pertemuan ya. 6 atau lebih, barakallahu fikum. Nah, dan malam ini kita lanjutkan pertemuan yang sempat terhenti, yaitu melanjutkan membaca pelajaran yang ke-23 halaman 158. Nah, barakallahu fikum. Poin 8 ya. Apa 9? 158. Poin 9. 6, poin 9. 6, perhatikan perintahnya. Iqra' ma yali. Perhatikanlah, bacalah, afan. Iqra' ma yali, bacalah berikut ini. Fu maktubhu ma'a kitabatil a'dadil waridati fihi bil huruf. Lalu tulislah dengan penulisan bilangan yang bilangan tersebut datang di bawah ini dengan menggunakan huruf. Nah, yaitu di situ ada angka, ada 50, ada 60, dalam bentuk angka ditulis dalam bentuk huruf, atau dengan kata lain bisa dibaca. Nah, karena bacaan mewakili tulisan. Barakallahu fikum. Bacaannya ketika marfu, nah, tentunya dengan tanda i'rab rafa. Ketika kedudukannya mansub, maka dengan tanda i'rab nasab. Majrur dengan tanda i'rab jar, gitu ya. Nah, seperti nomor 1 di sini. Indi, kemudian ada 50 rial. 6. 50 di sini menempati posisi marfu. Kenapa? Karena sebagai mubtada, maka dibacanya rafa. 6. Rafa-nya berarti dibaca apa? Khomsun. Khomsuna. Kalau mansub kita baca khomsina. Begitu juga majrur kita baca khomsina. Nah, karena bilangan puluhan dari 20 sampai 90, nah, itu menyamai atau disamakan dengan jamak mudzakkar salim. I'rabnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim, disebut mulhaq di jam' il mudzakkar salim. Yaitu ketika rafa, tanda rafa-nya wawu. Ketika nasab atau jar, tandanya ya. Isruna isrina, thalathuna thalathina, arba'una arba'ina, khomsuna khomsina, sittuna sittina, syab'una syab'ina, thamanuna thamanina, tis'una tis'ina. 6, itu ya. Kalau mi'ah sudah i'rabnya i'rab menggunakan tandanya harokat. 6, mi'atun, mi'atan, mi'atin, bukan dengan wawu dan ya lagi. Kalau mi'ah yaitu 100 mi'ah itu. Nah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Siap. Ini mau dibaca bergantian apa atau dibaca bareng? Hah? Mau dibaca bergantian atau dibaca bareng? Bergantian. Nah, kalau bergantian silakan. Nanti kalau salah diluruskan. Nomor 1 kita baca bareng ya. Indi khamsuna riyalan. Aku memiliki 50 rial. Nah, silakan nomor 2 dibaca. Siapa yang mau baca duluan? Ra'aitu khamsina taliban fil qa'ati. Saya melihat 50 siswa di gedung pertemuan atau di aula. Enam. Ra'aitu khamsina taliban fil qa'ati. Aku melihat 50 siswa di aula atau gedung pertemuan. Enam. Nomor 3. Ishtaraitu hadal mu'jama bi 50 dolaran. Saya telah membeli kamus ini dengan harga 50 dolar. 6. Bi 50 dolaran. Ahsanta. Nomor 4. Qara'tu 60 safhatan. 6. Artinya, aku membaca 60 halaman. 6. Ahsanta. Nomor 5. Fi hadhihi al-majallata. Fi hadhihi al-majallati. Majallati 40 safhatan. Majalah ini ada 40 halaman. Iya, ahsanta. Arba'un, karena sebagai mubtada ya, dibaca wawu. Betul. Nomor 6. Fisyahri isruna wa tis'ina yauman au salasuna yauman. Dibalik bacanya. Tis'atun wa isruna yauman. Tis'atun wa isruna yauman. Bacanya masih sesuai dengan urutan, yaitu dari kanan ke kiri. Fi syahri tis'atun wa isruna yauman au salasuna yauman. Fil yaumi arba'un wa isruna sa'atan wa fi sa'ati situna daqiqatan wa fi daqiqati situna tsaniatan. 6. Barakallahu fikum. Artinya, di dalam satu bulan ada 29 hari atau 30 hari. Dan di dalam 24 jam. Dan di dalam sehari ada 24 jam. Dan di dalam 1 jam 60 menit. Dan di dalam 1 menit ada 60 detik. 6. Fi syahri tis'atun wa isruna yauman. Dalam sebulan ada 29 hari au thalathuna yauman atau 30 hari. Wa fil yaumi arba'un wa situna sa'atan. Dalam sehari ada 24 jam. Wa fi sa'ati situna daqiqatan, dan dalam 1 jam terdapat 60 menit. Wa fi daqiqati situna tsaniatan, dan dalam 1 menit terdapat 60 detik. 6. Barakallahu fikum. Nomor 7. Hati isrina portuqalatan. Tunjukkan atau berikan 20 jeruk. Iya. Isrin 20. Najaha tis'una taliban wa rusaba arba'una taliban. Telah berhasil 90 siswa dan telah gagal 40 siswa. 6. Tis'un arba'un sebagai fa'il ya. Ya, nomor 9. Fi hadhihi qaryati tis'una sab'una usratan. Artinya di desa ini terdapat 70 keluarga, 70 keluarga, keluarga atau kakak. Nah, nomor 10. Sini salasuna sanatan. Umurku 30 tahun. 6. Alhamdulillah. Mudah lagi ya. Nah, nomor 10 poin 10. Iqra mayali, bacalah berikut ini. Nah, kita baca bareng. Ihda wa isruna talibatan. Isnatani wa isruna talibatan. Isnatani wa isruna talibatan. Salasun wa isruna talibatan. Salasun wa isruna talibatan. Arba'un wa isruna talibatan. Arba'un wa isruna talibatan. Khamsun wa isruna talibatan. Khamsun wa isruna talibatan. Sittun wa isruna talibatan. Sittun wa isruna talibatan. Sab'un wa isruna talibatan. Sab'un wa isruna talibatan. Thamanin wa isruna talibatan. Thamanin wa isruna talibatan. Tis'un wa isruna talibatan. Tis'un wa isruna talibatan. Thalathuna talibatan. Thalathuna talibatan. Nah, barakallahu fikum, itu bilangan dari 21 sampai 30. Untuk yang dihitung adalah mu'annas, talibatan. Nah, kalau dalam i'rab talibatan sebagai tamyiz, namun dalam bahasa lainnya ma'dud, ma'dud itu yang dihitung. Barakallahu fikum. Kalau mudzakkar maka berubah. Mudzakkar sudah kita ambil ya pada pelajaran sebelumnya ya. Ada yang bisa melihat halaman berapa yang mudzakkar? Ya, halaman 156 itu bilangan puluhan. Oh, yang akan datang. Oh, 72. Bukan 172, halaman 72. Maksudnya biar antum bisa meningkan dilihat halaman itu. 6, itu ya. Jadi itu perbedaannya. Untuk bidak 21 dan 22 menyamai yang dihitung. Wahidun isnani. Mana yang dihitung? Taliban, iya kan? Kalau isruna sama, baik yang dihitung mudzakkar ataupun mu'annas, itu sama, dibacanya isruna. Namun untuk yang depan, yang beda yang depan, wahidun ifnani. Untuk 21 dan 22 menyamai taliban, menyamai yang di belakang. Kalau diganti talibatan menjadi ihda wa isruna talibatan, ifnatani wa isruna talibatan. Gitu ya. Berarti ini sama dengan hitungan 11. Ingat tak? Sampai 19. Kita bilang apa 11? Ah, 11 makanya ahada ya. Maksudnya menyamai dari sisi 11-12-nya. 21-22 itu sama dengan yang dihitung. Demikian juga 11-19. 11-12 itu sama. 11-12 itu sama. Ahada asyara taliban. Isna asyara taliban. Nah, itu kan. Nah, kalau 21-22, wahidun wa isruna taliban, isnani wa isruna taliban. Nah, bedanya berarti di situ yang 11 pakainya ahada, bukan wahidun. Asyara kalau ini pakainya isrun. Nah, gitu kan? Isna nunnya hilang. Isna asyara. Kalau ini nunnya muncul, isnani wa isrun karena pakai wawu. Pakai wawu huruf ataf ya, isnani wa isrun. 2 dan 20 artinya apa? 22. Kalau yang di bilangan 12 bilangnya isna asyara seperti mudhof ilai. Isna mudhof, asyara mudhofun ilai. Seperti itu sehingga nunnya hilang. Seperti mudhof ilai kan? Isna asalnya isnani ditambah asyara menjadi isna asyara. Isnatani asyrata menjadi isnata asyrata. Nunnya hilang. Nah, jadi ingat kalau 11 12, kalau 12 nunnya hilang karena seperti mudhof ilai di situ. Isna dan isna, isnani dan isnataninya menempati posisi seperti mudhof ilai sehingga nunnya hilang. Nah, kalau yang di 22 nunnya ada karena memakainya huruf atop, isnani wa isrun atau isnatani wa isrun. Nah, berarti pada prinsipnya sama, yaitu 11 12 21 22 pada prinsipnya sama. Bilangan yang di depan menyamai yang dihitung. Ahada asyara taliban, isna asyara taliban, ihda asyrata talibatan, isnata asyrata talibatan, wahidun wa isruna taliban, isnani wa isruna taliban, atau ihda wa isrun taliban, isnatani wa isrun taliban. Nah itu ya. Nah, kalau yang 11 12 sama semua dari kata pertama sampai kata ketiga sama semua. Ahada asyara taliban mudakar semua. Ahada mudakar, asyara mudakar, taliban mudakar, ya enggak? Sama semua nih. Mu'anas juga sama semua. Ihda asyrata talibatan. Nah, ihda mu'anas, tanda mu'anasnya alif. Ihda alif maksura itu tanda mu'anas. Terus apa? Asyrata mu'anas, tanda mu'anasnya apa? Tak marbuto. Talibatan mu'anas, apa tanda mu'anasnya? Tak marbuto. Nah, kalau 21 samanya dari depan dan belakang, tengahnya isrun itu menyamai untuk mudzakkar mu'anas. Isrun, isrun, salasun, arbaun, ini bilangan ini berlaku dari 21 sampai 99 yang sekarang kita bahas ini. Kaidah ini berlaku dari 21 sampai 99. Nah, jadi kalau 21 sampai 30 mengerti mungkin sudah mewakili dari 31 sampai 99. Nah, apa yang perlu sama? Yang perlu dimengerti sama yaitu 21 22 atau 31 32, 41 42, 51 52 itu sama. Bagian depan sama dengan yang di belakang yang dihitung. 6. Wahidun wa isruna taliban, wahidun wa thalathuna taliban. Nah, gitu kan? Wahidun wa arbauna taliban. Kalau diganti menjadi mu'anas, ihda. Nah, wa thalathuna talibatan. 6. Barakallahu fikum. Bisa dimengerti? Ini pelajaran besok yang akan kita ambil semuanya bilangan dari 1 sampai puluhan ribu. Nah itu dasarnya dari sini, dasarnya dari mengerti bilangan kecil ini, mengerti dari 1 sampai 10, 11 sampai 2, sampai 19, lalu 20 sampai 30 dasarnya itu. Baru nanti mengerti tentang mi'ah dan alaf. Mi'ah dan alaf. Kaidah, nanti ada kaidah baru mi'ah dan alaf. Jadi dimengerti dulu kaidah dari 1 sampai 10. Setelah mengerti, pahami kaidah dari 11 sampai 19. Setelah mengerti, pahami 20 sampai 29 atau 30. Nah, baru nanti memahami kaidah yang 100 sampai 1000. 100 ribu gampang. 100 ribu gampang, yang susah ini yang depan-depan ini harus dimutinkan. Nanti disambung berapa banyak pun bilangan mudah kita ucap. Berubahnya ketika mana yang dihitung, nah, gitu. Mana yang dihitung? Berubahnya di situ. Lihat halaman 165, lihat. Halaman 165. Nah, itu kan sudah puluhan ribu itu, sudah masuk ke masih ribuan ya, 6000 ya. Di sini masih 6000. Nah. Nah, itu kan. Itu kan lah lihat, yang dihitung kan itu ada 6543. 6543. Nah, itu pertama yang dihitung berupa real. Real itu mudakar. Yang kedua rupiah. Rupiah itu apa? Muannas kan? Nah, itu. Ketika yang dihitung adalah mudakar, maka memakainya thalathatun wa arba'una wa khamsumi'atin wa sittatu alafi riyalin. Nah, bedanya di mana? Thalathatunnya, thalathatun. Berbeda dengan yang di bawahnya yang menghitung rupiah. Thalathun wa arba'una wa khamsumi'atin wa sittatu alafin rupiah. Bilangan sepanjang ini bedanya pada depan saja bedanya. Thalathatun atau thalathun. Bedanya di situ. Kenapa bedanya di situ? Karena arbaun tidak perlu beda sebab sama, baik untuk mudakar ataupun muannas. Kaitannya kan gitu. Arbaun yang dari 20 sampai 90 itu sama untuk mudakar dan muannas, enggak ada perubahan. Kemudian juga khamsumi'atin. Nah, dari 300 sampai 900 sama. Yang dipakai adalah mudakar khamsu. Arba'u khamsumi'atin, arba'umi'atin, sittumi'atin, sab'umi'atin, sama nimi'atin, tis'umi'atin. Kenapa di sama semua? Karena mi'ah sudah mu'anas. Mi'ah sudah mu'anas di situ, mudhafnya kepada mu'anas. Kemudian alaf, alfun. Dari 3000 sampai 9000. Nah, itu bilangannya semuanya sama. Yaitu bilangan yang sebelum alaf adalah muannas. Kita mulai dari salah satu alafin. Arba'atu alafin, khamsatu alafin, sittatu alafin, sab'atu alafin, sama semua. Kenapa? Karena alaf itu mudakar. Mudaf pada mudakar. Seperti kita ngucap inilah, ngucap dari 3 sampai 9. Apa yang kita ucap 3 sampai 9? Salasu tulabin. Salasu tulabin, kan gitu? Ya. Tapi kalau muannas ucapnya apa? Salasu talibatin. Kan gitu. Sama di sini juga ketika mudhafnya kepada mudzakkar, makanya tak marbuto. Sitatu alafin, seperti kita ngucap sitatu kutubin, sitatu tulabin. Nah, itu kan. Nah, ya nanti pada pelajaran akan datang insyaallah akan lebih jelas. Ini kan ketika dirinci dari bilangan 1 sampai ribuan ya. Nah, insyaallah. Sekarang yang belum dipahami adalah apa? Memahami 21 sampai 30. Jadi hukum 21 dan 22 itu seperti hukum 11 dan 12. Yaitu apa? Mencocoki bilangan depan mencocoki dengan yang dihitung. Nah, adapun 23 sampai 29, nah yang bagian depan menyelisihi yang dihitung. Seperti 3 sampai 9 menyelisihi yang dihitung. Seperti 13 sampai 19 menyelisihi yang dihitung. Nah, ya, poin 11 kita lanjutkan. Iqra mayali, bacalah berikut ini. Fu maktubhu ma'a kitabatil a'dadil waridati fihi bil huruf. Bacalah berikut ini, lalu tulislah dengan penulisan bilangan yang ada pada kalimat dengan menggunakan huruf. 6. Ya, silakan. Nomor 1 itu sebagai mubtada berarti marfu ya. 31 sebagai mubtada, dia dibaca marfu. Diulang yang 10 tadi. Enggak. Oh, yang 11. Iya. Nomor 1 poin 11. Fi hadzal fasli ita wa salasuna talibatan. Ahsanta. Artinya? Di dalam kelas ini ada 31 siswi. 6. Berganti. Fil yaumi arba'un wa ishruna sa'atan. Dalam sehari ada 24 jam. 6. Arba'un wa ishrun, ahsanta. Sebagai mubtada. Nomor 3, sama sebagai mubtada juga itu. Indi salasun wa salasuna rubiyatan wa arba'atun wa khamsuna riyalan. Artinya? Saya memiliki 33 uang rupiah dan 45 uang rial. 6. Indi salasun wa salasuna. Salasun wa salasuna rubiyatan wa khamsatun wa arba'una riyalan. Ahsanta. Nomor 4. Ra'aituhu qabla. Ra'aituhu qabla. Nah, berarti majrur. Majrur di sini nanti ya. Isnataini wa isrina sanatan. Ahsanta. Nah, sanatan tetap dibaca mansub karena tamyiz. Aku mengetahui dia. Aku melihatnya. Aku melihat dia sebelum berumur 22 tahun. 6. Ra'aituhu qabla isnataini wa isrina sanatan. Aku melihatnya sebelum 22 tahun, yaitu 22 tahun yang lalu. Bukan berumur 22 tahun. Belum tentu. Umurnya enggak tahu berapa. Ini enggak menjelaskan umur, menjelaskan tentang terjadinya penglihatan sebelum 22 tahun. 22 tahun lama banget. Nomor 4. Hafidtu sittan wa sittina suratan. Iya. Aku menghafal 66 surat. 6. Aku telah hafal 66 surat. Sittan wa sittina suratan. Kenapa memilih sitan bukan sitatan? Iya betul, jaga maf'ul dibaca mansub ya. Tapi maksudnya kenapa memilihnya mudzakkar sitan bukan sitatan yang mu'annas? Karena apa? Maksudnya mu'annas. Nah, karena maksudnya itu mu'annas. Yang di sini antum mendapati 6 ya. Bilangan 6. Kalau 6 itu berarti hukumnya menyelisihi yang dihitung. Dari 3 sampai 9 hukumnya menyelisihi yang dihitung. Ya, ahsanta. Ya, kemudian fi surati rahmani samanin wa sab'ina ayatan. Sebagai mubtada marfu berarti diulang. Samanin benar. Lanjut ulang dilanjut. Fi surati rahmani samanin wa sab'una ayatan. Naam, ahsanta. Artinya di dalam surat Ar-Rahman ada 78 ayat. Iya. Nomor 8. Nomor 7, afan. Qara'tu tis'an wa tis'ina safhatan. Aku telah membaca 99 halaman. Naam. Kenapa tis'an bukan tis'atan? Ma'dudnya mu'annas. Naam, karena ma'dudnya mu'annas. Kalau 3 sampai 9 menyelisihi ma'dud. Iya. Poin 12. Ta'ammal mayali. Perhatikanlah berikut ini. Ya, kita baca baca. La akaltu wala syaribtu. La akaltu wala syaribtu. Aku tidak memakannya dan juga tidak meminumnya. Aku tidak memakannya dan tidak meminumnya. Dzalika thalibu la hafizad darsa wala katabal wajibah. Dzalika thalibu la hafizad darsa wala katabal wajibah. Siswa itu tidak menghafal pelajaran dan juga tidak menulis PR. Siswa itu tidak menghafal pelajaran dan tidak menulis PR. La dorobani wala dorobtuhu. La dorobani wala dorobtuhu. Dia tidak memukulku dan aku tidak memukulnya. Dia tidak memukulku dan aku tidak memukulnya. La ra'ani wa la ra'aituhu. La ra'ani wa la ra'aituhu. Aku tidak melihat dia tidak melihatku dan aku tidak melihatnya. Dia tidak melihatku dan aku tidak melihatnya. 6. Barakallahu fikum. Lalu ada dalam kurung di situ idada kholat la alal fi'lil madhi wajaba tikraruha. Jika la masuk kepada fi'il madhi, maksudnya mengawali fi'il madhi, maka wajib untuk diulang. Wajib diulang. Artinya apa? Artinya la ini tidak boleh digunakan hanya satu penafian, namun harus menambahkan penafian yang lainnya. Kalau antum menggunakan satu penafian, maka jangan pakai la. Makainya apa? Ma. Misalkan antum cuma bilang dia tidak memukulku, berarti apa? Ma dorobani. Jangan la dorobani. Kalau antum punya niat enggak mengulang ucapan, berarti yang dipakai adalah ma. Ma dorobani. Dia tidak memukulku. Tapi ketika punya niat mengulang ucapan, makanya la dorobani wala dorobtuhu, misalkan. Dia tidak memukulku, aku juga tidak memukulnya. Nah. Atau dengan la yang lain, dengan arti yang lain enggak masalah. La dorobani wala, misalkan akromani. Dia tidak memukulku dan tidak menghormatiku. Misal gitu. Makanya la. Nah. Dan la secara asal ini dipakai untuk fi'il mudhari. La kan di sini huruf nafi ya, harfun nafi. Harfun nafi itu ma dan bisa juga la. Gitu kan? Kalau ma huruf nafi yang seringnya masuk pada fi'il madhi. Ma huruf nafiin, harfun nafiin, huruf yang menunjukkan artinya peniadaan, penolakan dan seterusnya yang diartikan tidak atau bukan. Ma ini seringnya masuk pada fi'il madhi. Ma akaltu, aku tidak makan. Ma syaribtu, aku tidak minum. Itu. Kalau la masuknya pada fi'il mudhari. La akulu, aku tidak makan. La asyrabu, aku tidak minum. Itunya makanya la. Namun la boleh masuk pada fi'il madhi dengan diulang. Atau dengan lain wajib diulang. Ketika masuk pada fi'il madhi, wajib diulang. Nah, seperti yang disebutkan di sini. Idza dakhalat la alal fi'lil madhi wajaba tikraruha. Jika la masuknya pada fi'il madhi, wajib diulang. Kalau masuk pada fi'il mudhari, wajib diulang enggak? La enggak diulang. La asyrabu, aku tidak minum. Enggak diulang. Tapi kalau masuk pada fi'il madhi, wajib diulang. La syaribtu wala akaltu. Penggunaannya maksudnya diulang. Masih apa tergantung dari apa yang diniatkan untuk disampaikan pengulangannya. Ma bisa masuk pada fi'il mudhari. Ma bisa enggak masuk pada fi'il mudhari? Bisa. Bisa pada fi'il mudhari bisa. Kalau enggak salah pada pertemuan yang lalu sempat kan ketika masuk pada fi'il mudhari berarti menunjukkan arti sekarang. Enggak yang ma. Ingat enggak waktu itu di huruf al lagi. Nah itu, ketika makanya la apa artinya kalau ma apa artinya? Nah itu, bisa. Bedanya dalam sisi arti nanti. La asyrabul qahwa, ma asyrabul qahwa, itu beda artinya. Nah, kalau la asyrabul qahwa aku tidak minum kopi, ma asyrabul qahwa aku tidak minum kopi. Sekarang, kalau la asyrabul qahwa aku tidak minum kopi, bisa jadi sekarang ataupun seterusnya. Nah, tidak pernah di pelajaran lalu ya. Ya tak dilihat lagi itu antum. Kopinya perlu aja. Artinya ketika seorang itu mengabarkan tidak minum kopi, bisa jadi karena enggak hobi. Bisa juga karena sebetulnya hobi cuma waktu itu enggak ingin minum kopi. Nah, itu baru memberitakannya dengan ma atau dengan la. Beritakan ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita selesaikan baca kosakata ya. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosa kata baru. Ijtima'un. Nah, artinya kumpul atau rapat. Ijtima'un. Boleh berkumpulan, boleh kumpul, boleh juga rapat. Nah, kisotun kisosun. Kisah. Nabiyun nabiyuna ambiya'u. Nah, nabiyun nabi, jamaknya bisa jamak mudzakkar salim menjadi nabiyuna, bisa juga jamak taksir menjadi ambiya'u. Thaniyatun thana thawanin. Thaniyatun thawanin. Nah, artinya apa artinya? Detik. Nah, detik. Kalau menit apa menit? Nam, daqiqatun atau daqaiq jamaknya. Kalau daqiqun apa? Tepung. Beda. Daqiqatun artinya menit. Kalau daqiqun apa tadi? Daqiqun tepung, kalau daqiqatun menit. Beda. Ibnu Daqiq, ada ulama yang namanya Ibnu Daqiq kan? Ibnu Daqiq al-Aid. Nah, itu anak tepung. Ya, memang betul. Jadi ceritanya itu orang tuanya dulu sebagai penjual tepung. Terus suatu ketika ada kejadian apa gitu, keluar dalam keadaan bajunya bertepung. Singkat anak gitu ceritanya. Anak enggak lupa ya. Sehingga disebut apa? Ulama besar ini disebut Ibnu Daqiq karena anaknya itu, anak yang orang yang dikenal itu. Yang ketika itu masyhur dengan badannya yang kotor dengan tepung waktu itu. Nah, usratun usarun. Apa artinya? Keluarga. Keluarga. Nah, jaizatun hawaizu. Jaizatun jawaizu. Artinya? Hadiah. Hadiah. Nah, najaha yanjahu. Najaha yanjahu. Artinya? Nam, rosaba yar subu. Artinya? Nam, qa'atun qa'atun. Artinya? Ya, aula atau ruangan besar. Nam, ada pertanyaan? Betul, bisa rupiah, bisa rupiah. Bahasanya sama dalam bahasa Arab, rupiah. Rupiah itu bisa artikan rupiah, bisa juga artikan rupiah. Kalau hati itu ambillah atau berilah? Hati boleh berikanlah. Perlihatkanlah, berikanlah. Apa tadi? Ambillah. Bisa juga, iya. Bisa. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok. Masuk ke pelajaran 24 dan kemungkinan besar setelah selesai membaca pelajaran yang ke-30 ya. Kita ada 30 pelajaran, akan ada ujian insyaallah. Sempat direncanakan ujian itu ketika pertengahan kitab. Iya enggak? Namun belum terlaksana karena kita memandang baiknya satu kitab penuh baru kita adakan ujian. Dan insyaallah ujiannya nanti soal-soalnya semuanya dari buku yang sudah ada di hadapan kita, sehingga ketika bisa memahami setiap pembahasan yang ada, pelajaran 1, 2, 3 sampai pelajaran 30, insyaallah bisa mengisi, bisa menjawab. Dan akan diusahakan ABC ya. Ada murajaahnya ya? Murajaah maraton gitu. Murajaah kisi-kisi mungkin. Kisi-kisi misalkan apa yang perlu dipahami dari poin-poin yang telah didapatkan. Nah. Dan semoga nanti ada ini ya, ada apa? Ada hadiahnya nanti. Semoga DL3 atau sarah DL3, sehingga ketika masuk DL3 itu yang dapat hadiah akan terus lanjut belajar. Lanjut belajar ke DL3 insyaallah. Nah, semoga nanti 10 besarnya antum antum semua. Iya, di atas cuma 10 kan. Nah, kalau donasinya banyak bisa 20 besar. Tergantung dari donasi hadiah yang ada nanti, insyaallah. Boleh yang dari jauh juga ngikuti ya. Lewat pos nanti dikirimkan soal-soalnya. Soalnya dikirimkan lewat PDF, jawabannya nanti dikirimkan lewat pos atau nanti bisa di-scan, dikirimkan ke email atau yang semisalnya. Nah, insyaallah diperhitungkan dari sekarang supaya persiapan murja'ah. Nah, dan setelah DL2 insyaallah masuk ke DL3 nanti. Nah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.